Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sampai pada pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang selanjutnya, barakallahu fikum, pembahasan yang ke-16, yaitu orang-orang yang dibolehkan berbuka di bulan Ramadan, orang-orang yang dibolehkan berbuka dalam bulan Ramadan. Yang pertama musafir, yaitu yang mengadakan perjalanan jauh. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Atau dalam sebuah hadis sangat banyak, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fama yu'abu 'ala shaimi saumuhu wa la 'ala al-muftiri iftaruh." Kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, tidak dicela orang yang berpuasa karena dia berpuasa, dan tidak dicela orang yang berbuka karena dia berbuka. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan bahwasannya di antara orang yang dibolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan adalah musafir. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa man qala innal fitra la yajuzu illa liman azaza anis sha'im anis siyami fa innahu yustatabu fa in taba wa illa kutila wa kadzalika man anqara 'alal muftiri fa innahu yustatabu min dzalik." Barang siapa yang berkata sesungguhnya berbuka puasa tidak boleh kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia dimintai tobat. Barang siapa yang berkata sesungguhnya berbuka puasa tidak boleh kecuali bagi orang hanya bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia, orang yang berkata seperti ini, dimintai tobat. Jika bertobat, maka itu yang diinginkan, tidak dihukum. Dan jika tidak bertobat, maka dia dibunuh. Karena mengingkari banyak ayat dan banyak hadis. Di antaranya seorang musafir boleh dibolehkan untuk berbuka. Dan demikian juga barang siapa yang mengingkari orang yang berbuka puasa. Ada orang yang berbuka puasa ketika safar kemudian diingkari, maka dia dimintai taubat dari pengingkaran tersebut. Itu ya. Lalu poin yang kedua dari pembahasan yang ke-16 ya. 16an. Apakah keringanan untuk berbuka puasa juga pada safar maksiat? Orang musafir dibolehkan untuk berbuka. Apakah safar yang dalam rangka maksiat juga boleh mendapat keringanan untuk berbuka puasa? Safar untuk pergi ke Inggris dalam rangka nonton bola Arsenal lawan Indonesia misalnya. Para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut. Pendapat pertama, keringanan dibolehkan untuk berbuka bagi orang yang safar tidak termasuk safar yang maksiat. Sebagian ulama berpendapat keringanan dibolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka puasa tidak masuk safar maksiat. Ini pendapatnya Al-Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang kedua termasuk juga safar maksiat. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan selainnya. Wallahu taala alam bisawab. Yang anda pribadi cenderung kepadanya adalah termasuk safar maksiat pun diberikan keringanan boleh untuk berbuka puasa ketika dia safar. Berdasarkan keumuman ayat tadi wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan di hari yang lain. Lalu poin yang ketiga dari pembahasan yang ke-16, mana yang lebih utama, berbuka, berpuasa atau berbuka? Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, berpuasa pada safar tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban. Ini pendapatnya Az-Zahiriyah. Pendapat yang pertama, puasa pada saat safar tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban dia. Ini pendapatnya Az-Zahiriyah. Pendapat kedua, puasa lebih utama bagi yang kuat dan tidak memberatkan dirinya. Puasa lebih utama bagi yang kuat dan tidak memberatkan dirinya. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat ketiga, berbuka lebih utama mengambil keringanan yang Allah berikan. Berbuka lebih utama mengambil keringanan yang Allah berikan. Ini pendapat ketiga, pendapatnya sebagian ulama. Pendapat yang keempat, diberi pilihan secara mutlak, boleh berbuka, boleh berpuasa. Sebagian ulama pendapat seperti ini, diberi pilihan seseorang secara mutlak, boleh berbuka dan boleh berpuasa. Pendapat yang kelima, dan ini yang anak pribadi cenderung, yaitu yang paling utama, yang paling mudah di antara keduanya. Yang paling mudah di antara keduanya bagi seseorang. Hal ini berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, pendapat yang kelima ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Mundzir rahimahullah. Lalu poin yang selanjutnya dari pembahasan yang ke-16 tentang orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka. Dari mana seorang musafir mulai berbuka? Dari mana seorang musafir mulai berbuka? Wallahu a'lam bishawab. Anak pribadi cenderung pada pendapat ketika seseorang yang hendak safar, jangan dia berbuka sampai dia meninggalkan qaryahnya, itu desanya atau kampungnya. Ini pendapatnya Imam Malik dan Ahmad. Ketika seseorang hendak safar, maka jangan dia berbuka, minum air aqua misalnya, mengambil kurma, ketika mau berangkat dari, ketika di rumahnya, mau sampai dia meninggalkan desanya, sampai dia meninggalkan desanya. Ini, wallahu ta'ala alam iswab. Yaitu, ketika seseorang yang hendak safar, jangan dia berbuka sampai dia meninggalkan desanya atau kampungnya. Ini pendapatnya Imam Malik dan Ahmad. Berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Barang siapa yang tidak demikian, tidak menyaksikan bulan, maka dia tidak menyaksikan bulan. Hafal, barang siapa yang tidak demikian, maka dia seorang yang menyaksikan bulan. Tidak disifati orang yang sedang safar sampai dia keluar dari kampungnya. Apabila dia masih di daerahnya, kampungnya, maka dia dihukumi orang yang hadir, yang melihat bulan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Maka itu poin yang selanjutnya. Lalu poin yang selanjutnya, dia tidak boleh berniat berbuka di malam hari. Dia tidak boleh berniat berbuka di malam hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr, para ulama sepakat tidak boleh bagi orang yang hendak safar di bulan Ramadan untuk berniat berbuka di malam hari. Atau berniat berbuka di malam hari dikarenakan musafir tidaklah menjadi musafir dengan niat. Berbeda ketika seseorang mukim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena seorang musafir tidaklah menjadi musafir hanya sekedar dengan niat. Namun dia menjadi musafir, barakallahu fikum, tinggal mengambil sebagian ulama berpendapat mengambil pernaikin kendaraan dan yang semisalnya. Tidaklah niat pada safar seperti niat pada mukim tinggal. Dikarenakan musafir jika niat mukim, maka dia menjadi seorang yang mukim pada saat itu. Berbeda ketika seorang yang mau safar dengan niat tidak menjadikan dia sebagai seorang musafir. Berbeda ketika seorang yang musafir dengan niat mukim, maka dia ketika itu menjadi orang yang mukim. Maka dari itu dilarang seseorang yang hendak safar berniat untuk barakallahu fikum berbuka dari malam hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu yang kedua, orang sakit. Orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa. Orang yang dibolehkan untuk berbuka berpuasa, orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa. Dalilnya tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu poin yang selanjutnya, poin yang kedua dari pembahasan yang ke-17, masih pembahasan yang ke-16. Yang poin yang kedua dari dibolehkan orang sakit untuk berbuka puasa, tiga keadaan orang sakit. Tiga keadaan orang sakit. Keadaan yang pertama, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Sakit yang diharapkan kesembuhannya menurut para ahli, dokter atau kesehatan atau kebiasaan. Menurut kebiasaan orang ini kalau sakit ini sembuh. Menurut ahli kesehatan orang ini kalau sakit seperti sembuh. Barakallahu fikum, maka yang seperti ini barakallahu fikum. Afan, ana ulangi. Tiga keadaan orang yang sakit. Keadaan yang pertama, sakit yang tidak diharapkan. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya menurut para ahli kesehatan atau kebiasaan. Dia terus-menerus dalam keadaan seperti ini, maka yang seperti ini hukumnya sama dengan hukum orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Ini keadaan pertama. Artinya bahkan orang yang keadaan seperti ini wajib atau atas dirinya adalah fidyah. Lalu yang kedua, keadaan yang kedua, sakit yang dengan sakitnya akan membahayakan jika dia berpuasa. Sakit yang dengan sakitnya akan membahayakan dirinya jika dia berpuasa atau dikhawatirkan akan membinasakan dirinya kalau dia berpuasa. Seperti apa? Seperti sakit yang senantiasa membutuhkan minum. Gak mungkin dia berpuasa. Kalau dia berpuasa akan membinasakan atau akan membahayakan dirinya. Maka yang seperti ini keadaannya haram hukumnya untuk berpuasa. Haram baginya untuk berpuasa. Karena akan menyebabkan membinasakan dirinya atau membahayakan dirinya. Keadaan yang ketiga, sakit yang memberatkan baginya berpuasa. Akan tetapi tidak membahayakannya. Sakit yang memberatkan baginya berpuasa akan tetapi tidak membahayakannya, maka yang seperti ini lebih utama berbuka, tidak puasa dan mengqada setelah itu. Sakit berat baginya berpuasa, berat. Namun tidak membahayakan baginya untuk berpuasa. Maka yang seperti ini lebih utama untuk dirinya berbuka dan setelah itu dia mengqada di hari yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Poin yang selanjutnya yang terkait dengan orang yang sakit boleh berbuka. Dhabit, standar sakit yang dibolehkan berbuka. Standar sakit yang dibolehkan berbuka. Ada standarnya. Bukan sekedar sakit mata lalu dia berbuka. Atau sakit gigi yang ringan atau sakit pusing dia berbuka. Tidak ya. Dijelaskan oleh para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Berkata sahabat kami, kata beliau, syarat dibolehkan seseorang berbuka puasa jika dia sakit. Yaitu sakit yang jika dia berpuasa akan memberatkannya. Akan memberatkan dirinya menanggung puasanya. Maka yang seperti ini boleh hukumnya berbuka. Adapun sakit yang ringan yang tidak memberatkan secara zahirah yang nampak. Kalau dia berpuasa tidak boleh baginya berbuka. Jadi sakit yang ringan yang tidak memberatkan secara apa yang nampak. Kalau dia berpuasa, maka tidak boleh baginya berbuka. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Itu ya, sakit yang dibolehkan berbuka yaitu sakit yang memberatkan dirinya ketika dia berpuasa. Sakit yang memberatkan dirinya ketika dia berpuasa, menanggung beban puasa berat, memberatkan dirinya, maka boleh baginya untuk berbuka. Adapun sakit yang ringan yang tidak memberatkan dirinya untuk berpuasa, ketika dia berpuasa maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Wallahu ta'ala alam bisawab, bahkan kata beliau tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Yang ketiga yang dibolehkan untuk berbuka puasa yaitu wanita yang haid dan nifas. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid dan nifas untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum kulna bala qala fadzalika min nuqsadiniha." Bukankah jika haid tidak salat dan tidak berpuasa, maka kami berkata, "Benar, inilah bentuk kekurangan agama padanya." Itu barakallahu fikum. Yang ketiga adalah wanita yang haid dan nifas dibolehkan baginya untuk berbuka, bahkan wajib untuk, tidak boleh baginya untuk berpuasa. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, la yasihu saum al-ha'idi wan nufasa wa la yajibu alaihima wa yahrumu alaihima wa yajibu qada'u wa hadha kulluhu mujma'un alaih. Tidak sah puasa bagi wanita yang haid dan nifas. Tidak ada kewajiban puasa bagi keduanya, bahkan haram berpuasa bagi keduanya, dan wajib atasnya qadha. Dan semua ini adalah adanya kesepakatan terhadap hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa wajib membayar fidyah, maka yaitu makanan bagi orang miskin. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, waman aziza ani saumi likibarin aftaru wa at'ama an kulli yaumi miskinan. Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa, dari orang yang sudah lanjut usia, baginya berbuka dan memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Ini yang keempat, barakallahu fikum, orang yang dibolehkan berbuka yaitu orang tua yang sudah lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Lalu yang kelima, wanita hamil dan menyusui boleh baginya berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri satra shalah wa 'anil hamili wal murdi'i shauma." Sesungguhnya Allah menggugurkan setelah salat, setengah salat atas musafir dan menggugurkan atas wanita hamil dan menyusui kewajiban puasa. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Berkata al-Imam Syaukani rahimahullah terhadap hal ini, kata beliau, annahu yajuzu lil hubla wal murdi'i al iftar. Boleh bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui untuk berbuka. Wa qad dhahaba ila dhalika itrat wal fuqaha idza khafat al murdi'atu 'ala al radhi'i wal hamilu 'ala al janini wa qalu innaha wal hamilu 'ala al janini. Boleh bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk berbuka, dan telah berpendapat para fuqaha apabila wanita yang menyusui khawatir terhadap anak yang disusuinya, atau wanita yang hamil khawatir terhadap janinya, waqalu, dan mereka berkata, innama tuftiru hatman. Maka barakallahu'alaikum, mereka berkata atas mereka berbuka secara pasti. Waqala Abu Talib wala khilafa fil jawaz. Tidak ada perselisihan tentang bolehnya mereka berdua untuk berbuka. Itu barakallahu'alaikum, beberapa orang yang dibolehkan berbuka untuk berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Setelah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutan yang terkait dengan mengqadha puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.